billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena nikmat Allah hari ini kita masih bisa berjumpa. Dan karena kita selalu bersyukur apa yang sudah dianugerahi oleh Allah, oleh karena itu hari ini kami menjumpai Anda dalam pintu cahaya menebar kejujuran. Ya pemirsa, semoga Anda dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, seluruh kegiatan bisa dijalankan dengan lancar, dan tentunya semua yang kita lakukan hari ini kita selalu memohon kepada Allah untuk selalu berada dalam lindungannya. Pemirsa, hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu makna Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang universal di mana Allah menurunkannya secara benar. Karena universal, oleh karena itu Islam bisa diterima oleh semua kalangan. Hari ini kita akan lebih belajar secara mendalam tentang makna rahmatan lil alamin tersebut. Dan hari ini syukur alhamdulillah di sebelah kiri saya telah hadir guru kita yang kita hormati. Mari kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Nandi Aziz MH yang biasa kami sapa dengan Ustaz Nandi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz ya? Alhamdulillah. Saya kalau tiap ketemu Ustaz nih selalu dapat sesuatu begitu. Amin. Ya. Amin. Baik, dan juga saya Wulan Suri tidak sendiri hari ini, tentunya ada rekan saya Abu Hurairah Abdussalam. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi Pak. Iya. Baik. Iya, dan juga kami saat ini berada di Masjid Agung di Rumah Allah yang indah, yaitu Masjid Istiqlal Jakarta, bersama bunda-bunda yang sudah sabar luar biasa menunggu kehadiran kami untuk menimba ilmu bersama. Mari pemirsa kita sapa bunda-bunda kita hari ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Terima kasih Bunda kehadirannya di Pintu Cahaya. Sama-sama, alhamdulillah. Dan bunda-bunda ini adalah dari 5 majelis taklim, yaitu majelis taklim kaum ibu Istiqlal, kemudian majelis taklim Raddatul Jannah, juga ada majelis taklim Bina Muslimah Jakarta Islamic Center, majelis taklim Nurul Iman, dan majelis taklim Nurul Islam, dan yang terakhir adalah majelis taklim HTI Islamic Center. Dan hari ini kita akan belajar tentang makna Islam rahmatan lil alamin. Sebelum kita perbincangkan tentang topik kita hari ini, marilah kita sama-sama saksikan yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Dan untuk Anda yang baru bergabung, terima kasih Anda telah bergabung bersama Pintu Cahaya menebar kejujuran. Baik, kita akan berbincang dengan Ustadz Nandi tentang makna Islam rahmatan lil alamin. Dan perbincangan ini akan dipandu oleh rekan saya Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, baik, terima kasih Mbak Ulan, Bunda yang ada di Masjid Istiqlal, dan pemirsa TPRI dimanapun Anda berada. Nilai-nilai Islam sejogjanya ditempatkan dan diterapkan untuk tujuan yang mulia dan membawa manfaat bagi seluruh makhluk sesuai dengan misinya Islam rahmatan lil alamin. Namun sayang, tidak jarang Islam seringkali dipraktekkan oleh segelintir orang yang berpikiran sempit dengan hanya dilihat dari sudut pandang yang tidak utuh atau parsial, sehingga kemuliaan Islam yang seharusnya menjadi ajaran yang mencerahkan, menyejukkan, mendamaikan, dan mensejahterakan umat manusia menjelma menjadi ajaran yang menyeramkan dan mengerikan, serta berbagai penilaian negatif lainnya. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bahwa agama kita namanya agama Islam. Agama apa Bu? Kata-kata Islam itu diambil dari akar kata salam. Salam itu artinya damai, selamat, sejahtera. Jadi idealnya orang yang berdekatan dengan orang Islam itu harus merasa damai, harus merasa aman, dan bila perlu merasa sejahtera. Ibu-ibu yang terhormat, pada awal bulan Maret 2011 di Amerika terbit sebuah buku. Buku itu namanya The Future of Islam. Tahu nggak ibu artinya The Future of Islam? The Future of Islam itu artinya masa depan Islam. Ya, ini buku ibu-ibu dikarang oleh Dr. John L. Esposito, profesor ya, Profesor Dr. John L. Esposito, seorang profesor senior di Harvard University di Amerika. Di dalam pembukaan buku itu dikatakan begini, orang-orang Barat, khususnya Amerika dan Eropa, saat ini bingung memandang Islam. Kata para tokoh-tokoh Islam, katanya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang. Begitu pula kata George Bush, George Bush itu mantan presiden Amerika. Kata George Bush bahwa Islam adalah agama perdamaian. Tapi kata John Franklin, seorang misionaris ternama di Amerika, bahwa Islam itu adalah agama setan. Ya. Kemudian kata Samuel Huntington, pengarang buku The Clash of Civilizations, Islam itu agama yang berlumuran darah, baik di dalam maupun keluar. Tapi kata Barack L. Obama, presiden Amerika sekarang, Islam adalah agama yang telah menjawab lewat perkataan dan perbuatan bahwa Islam mengakui keberadaan agama orang lain, dan Islam agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, begitu. Selanjutnya L. Esposito mengatakan bahwa sebetulnya, ini orang Barat bu, sebetulnya inti dari Islam itu adalah akhlak. Intinya apa? Akhlak. Memang ada tiga tiangnya itu, akidah, syariah, akhlak. Ya. Nah, akidah ini adalah suatu ikatan yang sangat kuat dalam hati yang orang susah untuk membukanya, yaitu keyakinan. Inti keyakinan dalam agama Islam hanya dua. Berapa bu? Yang menurut sabda Nabi bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, ya. Jadi yang kedua setelah akidah adalah syariat. Ya. Inti akidah dalam Islam cuma dua. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwa yang namanya Tuhan yang menciptakan, yang diciptakan bukan Tuhan. Nah itu prinsip. Ibu-ibu yang terhormat, yang kedua syariat. Syariah itu adalah ibadah, intinya dalam ibadah, ya. Yang ketiga, inti Islam itu akhlak. Tapi dari kebaikan akidah dan dari baiknya sholat, itu harus menuju kepada baiknya akhlak. Jadi rahmatan lil alamin itu. Dalam praktek syariah, orang boleh berbeda. Ya, ada orang sholat, Allahu Akbar, anak muda, ya. Ada juga orang dari seberang, Allahu Akbar, benar. Ya. Ada juga orang Sunda, kayak nakutin anak-anak, Allahu Akbar. Ya. Ada juga yang gini, Allahu Akbar. Ngepot dulu ya. Itu sah-sah saja. Boleh dalam fikih berbeda. Ya, ada orang bu, anak muda, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini anak muda cepat naik, cepat turun ya. Ada orang tua, asyhadu alla ilaha illallah, pelan-pelan. Tapi kalau sudah naik, orang tua lama turunnya, ya. Ada juga memang yang dari awal begini, Bu, ya. Ini itu sah, boleh orang berbeda di dalam fikih. Itu mau ngangkat begini boleh, mau ngangkatnya pelan juga boleh, mau begini juga boleh. Yang enggak boleh gimana? Nih pakai ini, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah. Kalau ini enggak boleh, ini enggak ada hadisnya. Ya. Tapi dalam akhlak harus sama. Pada suatu hari ibu-ibu yang terhormat, Rasulullah ditanya orang dari arah depannya, "Ya Rasulullah." Ibu biasakan ya kalau ada ya Rasulullah. Tidak boleh ya Rasulullah. Itu karena harap nida itu. Tanya ini ahli nahu, ini Pak Abu ini. Belajarnya lama di mana? Di Tunisia. Jauh dari sini, Bu. Ya. Berapa jam ke sana? Nah, ya Rasulullah. Jadi kalau ada ibu qasidah atau sholawat, jangan ya Rasulullah, jangan, tapi ya Rasulullah. Nah, ini kalau udah ngaji begitu. Ya Rasulullah. Jadi ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih sebenarnya agama Islam itu? Kata Nabi, akhlak. Orang itu datang lagi dari arah kanan, ya Rasulullah, apa sih agama Islam itu? Akhlak. Datang lagi dari kiri, dari belakang, tetap Nabi menjawab, ad-dinu husnul khuluq, ya. Bahwa agama itu adalah baik akhlak. Ingat itu, agama itu baik akhlak. Jadi sholat kita, puasa kita, haji kita harus menuju kepada perubahan karakter kalau sekarang. Ya. Karakter itu bahasa kitanya akhlak. Ya. Dulu mungkin ibu masih kecil ya, saya udah gede waktu itu. Ya. Ibu mana kemarin saya lihat ya. Tahun 1964, ibu udah lahir belum? Itu tanggal 24 September 1964. Dulu ada namanya Aidit. Nah, ya. Ustaz Mandi, ini ceritanya berujung pada Aidit ya. Tapi kita harus pisah dulu nih sebentar, karena ya. Ada yang mau lewat, silakan Pak Abu. Ya. Baik, kita tahan dulu Ustaz ya. Ibunda yang ada di Masjid Istiqlal dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah kita menyaksikan lagu berikut ini. Selamat menyaksikan. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat pujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berpikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berpikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. muhasabah cintaku. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir pasikir di hidung doamu, sakit yang kurasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Pemirsa, mari biasakan hidup sehat dan selalu saksikan Indonesia Sehat dari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Lula Kamal di TVN. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan terima kasih Anda telah bergabung bersama Pintu Cahaya, menebar kejujuran. Alhamdulillah, masih semangat Bunda ya. Lihat Ustaz Nandini lucu, jadi kita semangat terus ya. Baik, pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Ustaz Nandi tentang topik hari ini, yaitu mana Islam rahmatan lil alamin. Dan tadi Bunda masih ingat gak ujungnya terakhir Ustaz Nandi menyebutkan satu nama? Siapa Bunda? Aidit. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini dan kami akan serahkan kepada Pak Agus, silahkan. Baik Bunda yang ada di Masjid Istiqlal dan pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan dari narasumber bahwasanya inti daripada agama Islam yaitu akhlak. Untuk itu bagaimana Islam, makna Islam rahmatan lil alamin, kami persilakan kepada narasumber untuk melanjutkan lagi. Nah, ibu-ibu, ini ceramah makin panas ya. Jadi saya berdiri ya Bu ya. Nah, ibu jangan bergerak. Bergerak berarti mati ya. Nah, dulu Bu, tahun 1964 ya, di Jakarta itu ada ketua PKI ya. PKI itu Partai Komunis Indonesia, bukan Partai Kiai ya, bukan Persatuan Kiai. Namanya Aidit. Aidit itu tanggal 24 September 1964 tuh bicara di situ Bu, di lapangan IKADA. Dulu namanya lapangan IKADA. Nah, itu saya mendengarkan pidatonya Aidit. Kata Aidit, kita itu tidak usah sholat karena orang sholat itu akan masuk neraka. Itu sebagaimana Tuhan berfirman, kata dia, fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini Aidit ini tidak sampai titik, baru koma. Sholat yang mana? Yaitu sholatnya sholat yang sahun, sholat yang lupa, yaitu sholat yang tidak membawa perubahan sikap, perubahan moral, perubahan akhlak, perubahan karakter ya. Sholat ya sholat, tapi iri kepada tetangga jalan terus. Ada tetangga beli kasur, dia malah gak bisa tidur ya. Tetangga bangun rumah, dia meriang. Tetangga beli mobil, malah dia mati. Sholat ya sholat, sholatnya mantep Bu, Allahu Akbar ya. Tapi hasad pada orang lain, mulutnya asem ya, tidak ramah, ditanya orang enggak mengenakan. Dari mana Bu? Dari belakang. Mau mana Ibu? Mau ke depan. Jadi hidup itu Ibu harus umum dengan orang lain ya, harus umum dengan orang. Dari sholat yang baik akan melihat taat asas, taat hukum, taat aturan, taat peraturan perundang-undangan. Jadi orang yang sholatnya baik, bagaimana bicaranya kepada tetangga, kepada suami, ya. Ibu kan punya suami, yang di para pemirsa juga punya suami. Suami itu ibu ingat ya, di mana saja dari Sabang sampai Maroke, dari Tanah Abang sampai ke Rawa Bangke, semua suami sama. Nah ini orang sholat bu ya, ini harus dimulai dari yang kecil-kecil. Ketika suami kita ada ubannya, ibu jangan begini, bapak ini udah makin tua tuh pak, sadar pak, jangan sakit. Ketika suami kita ada ubannya, ibu ngomongnya yang bijaksana, pak. Saya lihat bapak ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam, pak ya. Nah, jadi senang, ya. Itu uang yang diumpetin di kaos kaki dikasih sama ibu. Ya. Ibu yang terhormat dan para pemirsa di rumah, bahwa orang banyak masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya bolak-balik, umrohnya sudah 71 kali, bukan. Tapi orang kata Nabi banyak masuk surga karena akhlaknya. Ingat itu. Ya, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu baik akhlak. Jadi kalau kita berada di mana saja, orang itu akan merasa aman, merasa damai, enak bertemu dengan dia, sama enak. Jangan ada orang ketemu dengan kita malah melengos. Ya, ah, saya memang enggak senang ketemu dia. Sujang begitu, ya. Nah. Nabi bersabda begini, Bu. Ma min syai'in asqalu fil mizani, ya, fi mizanil 'abdi yauma kiamati min husnil khuluq. Tidak ada amal kebajikan yang paling memberatkan amal seseorang pada timbangan amal nanti pada hari kiamat kecuali baik akhlak. Ya. Apa akhlak itu? Perilaku, perangai, menegur orang dengan baik, menjawab sapaan orang dengan baik. Orang Islam dengan orang Islam saling doa mendoakan. Ya, ada orang sakit kita tengok, ya, dihibur. Ah, Pak, Bapak sakitnya enggak lama, paling-paling 2 hari lagi juga pulang. Dihibur ya. Maksudnya iya, jadi kalau ada yang sakit gitu. Jadi jangan ditakut-takutin. Wah, ibu ini sakit bahaya kok. Paling ibu itu 2 hari lagi mati kayaknya nih. Enggak boleh, ya. Ada adabnya nengok orang sakit. Pertama jangan lama-lama. Kedua jangan cengengesan. Ibu di depan orang sakit senyum-senyum, jangan, ya. Nah, didoakan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi la syafi illa syafa'uka sifa'an la yugadiru sakoma. Kepada yang nunggunya, misalnya suaminya sedang sakit, ibunya yang nunggu, Bu sabar ya Bu, ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada orang meninggal, kita takziah namanya. Takziah, ya. Kemudian turut mendoakan. Mendoakannya begini, semoga almarhumah ini dihapus segala kesalahannya. Begitu. Diampuni dosa-dosanya dan dilipat gandakan amal kebajikannya. Jadi jangan diampuni, kalau dihapus tuh hilang. Ya, hilang kesalahannya dan dilipat gandakan. Jadi jangan, mudah-mudahan dibalas sesuai dengan amal perbuatan. Ya sedikit. Sedikit. Tapi dilipat gandakan amal kebajikannya. Ya. Maka orang Islam itu harus saling tutup, menutupi keaiban. Jangan dibuka-buka. Wah, itu sekarang aja dia pakai jilbab. Dulu mah dia tuh ngablak aja keteknya kemana-mana. Sekarang aja dia pakai jilbab karena ada ubannya. Gak boleh. Ya. Gak boleh membuka-buka aib orang. Baik, Ustadz, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, ini ada bunda-bunda di studio yang sudah siap dengan pertanyaan, Bunda ya. Silakan, kami persilakan kepada Bunda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema ini. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hajah Korina dari Majelis Taklim Marotatul Jannah, Kebon Baru, Jakarta Utara. Pertanyaannya Bapak Ustaz, mohon penjelasan dari bom bunuh diri yang terjadi di Palestina dan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan dulu, silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mutmainah Dari Majelis Taklim Bina Muslimah Islamic Center Jakarta Utara. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, kita sering dengar hadis bahwa di akhir zaman Islam akan ada menjadi 9 golongan. Yang 8 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Apakah hadis tersebut sahih atau itu hadis politik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunuh diri ya. Kalau di Jepang namanya seppuku atau harakiri. Harakiri. Ya. Kalau suaminya meninggal, kadang-kadang istrinya itu ambil pisau, sup. Nah, itu Jepang. Harakiri namanya. Adanya bunuh diri ya dalam seperti di Palestina dan sebagainya, ini beranjak daripada adanya ketidakadilan. Ya. Adanya ketidakadilan di mana Barat menetapkan standar ganda. Kalau orang misalnya Iran punya nuklir nggak boleh, ya, dan disebut nuklir Islam gitu. Tapi kalau Korea punya nuklir tidak disebut nuklir komunis, ya. Nah, atau misalnya Cina punya nuklir tidak disebut nuklir Konghucu. Ya. Kenapa Israel dibiarkan ada punya nuklir? Kok kalau negara Islam tidak boleh? Ini kan tidak adil. Namanya standar ganda. Nah, begitu pula itu. Ya. Israel selalu dibantu oleh Amerika senjata-senjatanya. Sementara negara Palestina yang itu asli negaranya diembargo. Nah, jadi ingin berjuang mengambil kembali hak-haknya berbagai cara mereka. Maka di dalam hal bom bunuh diri itu terdiri dari khilaf. Khilaf itu perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang tidak boleh, ada juga yang membolehkan karena untuk berjuang. Saya sudah tidak punya senjata. Ya, nah itu. Jadi beranjak daripada adanya ketidakadilan. Ya. Jadi ada dimarginalkan orang Islam itu. Ya. Jadi ada khilaf, perbedaan pendapat, dan itu sudah biasa. Perbedaan pendapat di kalangan umat itu biasa. Karena sudah saya jelaskan, ya. Ada yang kunut, ada yang tidak kan? Ada yang terawih 20, ada yang terawih 8, ya. Itu enggak usah jadi pertentangan karena sorga itu luas. Sorga itu luas, mampu nampung orang NU, mampu sorga itu nampung orang Muhammadiyah, orang Persis, Jamiatul Wasliyah, Muwatta'ul Anwar, PUI, ya. Sorga itu luas. Yang penting akhlaknya baik. Yang kedua itu apa tadi pertanyaannya? Jadi ada hadis yang mengatakan, hadisnya harus dikoreksi dulu. Itu bukan 8 atau 9, 73 golongan. Kalau perbedaan-perbedaan antara NU, Muhammadiyah, Persis itu bukan perbedaan pokok, tapi perbedaan-perbedaan pada masalah khilaf yang kecil-kecil aja, ya. Seperti ada yang celananya di sini, ya. Isi anda jenggotnya. Itu boleh-boleh aja, ya. Itu ada yang tadi katakan kan ada yang Allahu Akbarnya begitu. Allahu Akbar, ya. Ada yang Allahu Akbar. Bahkan ada yang Allahu Akbar. Itu boleh. Beda dalam masalah fikih biasa. Dulu juga ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Bunda, kita cukupkan dulu pertanyaan dari Bunda. Ada pertanyaan yang kita peroleh dari email atau Facebook. Silakan Pak Abu. Baik. Bunda yang ada di Masjid Istiqlal dan pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, kami akan membacakan email ya yang masuk ke pintu cahaya TPRI. Email ini dari saudara Fatur Rahman dari Jawa Timur, Ustaz, dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita umat Islam selalu menggembar-gemborkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tetapi melihat kenyataan betapa negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia terpuruk dalam kemiskinan, peperangan, korupsi, kebodohan dan keterbelakangan, ditambah minimnya sumbangsi umat Islam bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ustadz atas fenomena ini? Ya. Jadi begini ya, saya berdiri, ini ceramah makin panas ya. Pokok pangkal kemiskinan, ya, kemiskinan, kemudian ketidakberesan itu pokok pangkalnya dari kebodohan, ya, kebodohan. Jadi kebodohan itu melahirkan kemiskinan, melahirkan kesemrawutan, itu kebodohan. Ya. Jadi kuncinya itu harus berilmu. Ya. Jadi harus melalui pendidikan. Pendidikan pun tidak sekedar pendidikan, tapi pendidikan yang bermutu. Pendidikan apa, Bu? Bermutu itu bukan bermuka tua. Saya juga bermutu, Pak, bermuka tua. Bukan. Pendidikan yang bermutu akan menjadi human investment. Apa human investment? Investasi manusia di masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau, kenapa orang itu miskin? Ya karena bodoh. Kenapa orang itu ribut terus? Ya karena bodoh. Kalau pintar mah enggak begitu. Ya. Nah. Orang pintar dengan orang miskin cari duitnya juga beda. Kalau orang miskin, Bu, orang bodoh nih, cari batu. Cari batunya kemana? Ke kali, ke gunung. Kemudian batu itu dikumpulkan, ditaruh di pinggir jalan, nanti dijual, dinaikkan ke truk. Tapi kalau orang pintar, cari batunya kemana? Ke ginjal, ke empedu. Ya. Ini Pak, saya periksa ya, ginjal Bapak. Oh, Bapak ada empedu, ada batu nih Pak di ginjal. Ditariklah, dikeluarin, 20 juta itu sekali operasi. Itu bedanya orang pintar dengan orang bodoh. Gampang Ibu cari duit di Jakarta itu, kalau kita punya ilmu. Ya, coba. Kalau insinyur ahli pratekan pertama konsultan, dia cuma naik aja ke bangunan itu tanyak tunjuk. Ah, udah betul di situ koordinatnya dan ini pas kalau naro lift di situ. Ya. Naik lagi ke lantai 2, tanyak tunjuk. Berapa sekali turun ke lokasi? 25 juta. Sekali turun ke lokasi tanyak tunjuk 25. Itu apa yang mahal? Ilmunya. Coba orang gak punya ilmu, ada bangunan orang, tanya tunjuk, disebut orang gelo. Itu ilmu. Cucu saya namanya Askia, Bu. Sakit, dibawa ke dokter spesialis anak. Di senter mulutnya, buka mulutnya deh, senter mulutnya. Diketok-ketok palanya, saya bayar berapa? 70 ribu. Cucu saya cuma diketok-ketok doang, 70 ribu. Coba kalau yang ngetok, orang yang gak punya ilmu, ketok-ketok. Apain anak saya diketok-ketok, kan? Nah, itulah ilmu. Ya, begitu pula Ibu. Memang dalam Islam itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita ngajak kebaikan dari pagi sampai sore gak ada tantangan. Ibu-ibu mari kita sholat tahajud, ibu-ibu mari kita sholat tasbih, ibu-ibu mari kita, gak ada tantangan. Tapi ketika kita nahi munkar, menghentikan orang berbuat jahat, seperti mabuk-mabuk, dihentikan. Dia sendiri kan gak mau itu dihentikan. Ini yang ditentang itu, ya. Maka disitulah ada mujahid dakwah. Dakwah itu berjihad, Ibu, ya. Karena harus menghentikan. Apa harus dibiarkan tetangga kita mabok, ya, nyekek botol. Tadi saya dari sini maju terus nih ya. Misalnya semangat. Kalau ke situ. Enggak bisa, sebab dalam Al-Qur'an ya, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu. Takutlah engkau akan suatu bencana yang mana bencana itu tidak hanya dikenakan kepada orang yang zalim saja, tapi kalau banjir semua. Kalau diazab oleh Allah, azab semua. Maka kita enggak boleh diam, ya. Ada orang misalnya Ibu ya, di samping rumah kita ada janda, tiap malam masukin laki-laki. Ah, biarin aja lah, yang penting asal jangan kita. Oh, enggak boleh. Kita jangan ingin selamat sendiri, namanya ananiyah. Selamat sendiri itu, ya. Nah, ketika menghentikan orang berbuat maksiat itu, itulah sekarang kan orang ingin homo bebas. Apa? Itu ingin lesbian bebas, ingin homosek bebas. Ya, ingin bebas karena dari barat. Nah, barat Ibu kalau langsung melarang kita, nah itu menggandeng orang-orang kita, ya, menggandeng orang-orang kita untuk menyerang Islam. Nah, ini hati-hati supaya ada pembenaran. Oh, yang protesnya juga kan orang Islam juga gitu ya. Nah, itu namanya pengkaburan, ya, digandeng. Memang di sini kebetulan otak-otak yang sudah miring, kurang bagus terhadap Islam, digandenglah orang barat. Akhirnya menyudutkan orang Islam. Islam itu ada amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang berbuat baik, tapi juga harus menghentikan ketika orang berbuat ya jahat. Man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemunkaran, robahlah dengan tangannya. Tidak bisa dengan tangannya, fabilisani. Ngomong, Pak jangan begini, Pak jangan minum-minum, Pak jangan homosek, Pak jangan lesbian. Gitu. Ya. Pak jangan berbuat maksiat. Baik, Ustaz Mandi, kita akan teruskan tapi kita harus dengarkan dulu testimoni dari saudara-saudara kita. Baik, kita sebentar kita dengarkan ya Bunda ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan bersama Anda dalam Pintu Cahaya. Tetapi mari kita saksikan, kita dengarkan dulu testimoni berikut ini. Mengenai makna Islam adalah rahmatan lil alamin, menurut saya adalah karena esensi dari ajaran Islam itu yang tidak bertolak belakang kepada seluruh hamba, seluruh umat yang ada di dunia ini. Kesimpulan saya adalah ajaran Islam itu maknanya adalah konsep rahmatan lil alamin, tidak ada yang berkata tidak akan ajaran tersebut. Ada benjolan yang membusuk di payudaranya. Ih, serem kan, Jo? Pokoknya papa gak setuju mama dioperasi. Ibu memeriksa sadari saat ibu mandi. Ibu memang menderita kanker payudara. Kanker, dok? Kondisinya memang sudah parah. Setiap saat dia bisa meninggal. Papa janji, Pak. Mama bisa baik buat kita, Ma. Mama bangun. Mama harus sehat, Ma. Dok. Ya pemirsa, Anda masih bersama Pintu Cahaya, menebar kejujuran. Alhamdulillah. Nah, Ustaz tadi yang sudah disampaikan oleh saudara kita, bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Tetapi kenapa masih banyak yang tidak bisa menerima? Universal itu kan artinya bisa diterima oleh semuanya. Apa saja yang membuat mereka belum bisa menerima bahwasanya Islam ini sebetulnya agama rahmatan lil alamin, membawa keselamatan? Silakan. Ya. Memang agama Islam itu ibu-ibu beda dengan agama yang lain. Ya, kalau Islam itu ada suatu agama yang universal, rahmatan lil alamin, ya, maka disuruh oleh Allah surat Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah 208. Barangkali di antara ibu-ibu ada yang hafal surat Al-Baqarah ayat 208, yang hafal boleh pulang duluan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi. Hai orang-orang Islam, masuk kau ke dalam Islam secara total, totalitas, ya. Islam itu ngatur bagaimana mulai ke WC, dahulukan kaki kiri, ya. Islam itu ngatur soal hukum. Islam itu ngatur soal politik, budaya, pakaian. Pakai jilbab itu ada di dalam Al-Qur'an, Ibu, ya. Untuk membedakan mana orang beriman dan mana orang yang tidak. Maka dulu banyak yang ditentang, ya. Nah itu Islam itu bicara soal sopan santun, bicara bagaimana terhadap anak. Bahkan ada yang mengatur khusus soal perempuan, namanya surat An-Nisa. Saking pentingnya perempuan dalam Islam, ada surat namanya An-Nisa. Tapi tidak ada surat Ar-Rijal, ya. Di Quran itu ada surat Al-Hadid, surat yang berkaitan dengan besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'ul linnas. Kami turunkan kepadamu besi. Besi itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, banyak manfaatnya bagi manusia. Olah olehmu besi, kata Allah. Dari besi bisa jadi bangunan, dari besi bisa jadi kapal terbang, dari besi bisa jadi kapal induk, ya. Di Quran ada surat namanya An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah, Bu. Di situ bicara tentang obat-obatan, ya. Nah, semua obat-obatan itu banyak kan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Di situ disebutkan, ya, sampai ada namanya madu. Nah, madu itu campuran untuk obat-obat yang bagus itu ternyata madu. madu itu dihasilkan dari lebah, namanya An-Nahl. Hebat madu itu, pantas di Quran tidak ada surat Al-Ginseng. Karena ginseng lebih rendah derajatnya daripada madu. Ya, itu bedanya Islam dengan agama lain. Ya. Jadi ketika Islam harus didakwahkan, ya. Jadi gini Bu, hidup itu kita bagikan di atas kapal. Jadi kalau ada orang sedang melobangi kapal, jangan dibiarkan. Ah, biarin aja nanti. Ya kalau banjir kan semua masuk. Iya. Baik Ustaz Nadi, ini luar biasa ya ceramah Ustaz Nadi ini bikin kita melek, nggak ngantuk ya Bunda ya. Tapi sayang waktu juga yang memisahkan kita Bunda. Kapan-kapan kita mau dengar Ustaz Nadi lagi Bunda ya. Insya Allah diundang lagi sama Insya. Bunda. Insya Allah. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri perbincangan ini, kita dengarkan dulu apa saja benang merah atau kesimpulan yang kita bicarakan hari ini. Silakan Ustaz Abu. Ya. Baik Bunda yang ada di Masjid Istiqlal dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa yang bisa kita simpulkan dari yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi adalah bahwa pentingnya kita terus-menerus menjaga dan memelihara serta membumikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Substansi daripada ajaran Islam sesuai dengan makna kata Islam itu sendiri, yaitu damai dan selamat. Artinya, seseorang yang beragama Islam haruslah atau semestinya menunjukkan jiwanya yang damai, damai dengan dirinya, damai dengan sesama umat muslim, dan damai dengan sesama umat manusia. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Yeah. Baik. Ibu-ibu, bunda-bunda yang kami cintai, akhirnya berakhir juga perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bunda-bunda bisa hadir lagi ke Pintu Cahaya, Bunda ya. Sebelum kita berpisah, Pintu Cahaya menebar kejujuran, menuai kemakmuran. Baik Bunda, sebelum kita tutup kebersamaan kita, marilah kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Nadi. Silakan. Ibu-ibu, terakhir ya kata-kata kunci. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seiring dengan sabda beliau, innama buistu li utammima makarim. Jadi antara wama arsana dengan innama buistu sih. Jadi intinya akhlak. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah. Amin. Wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz Nandi, hatur nuhun, terima kasih kehadirannya juga Pak Abu, insya Allah kita sama-sama lagi ya. Bunda-bunda terima kasih atas kehadirannya, insya Allah kita ketemu lagi, gak bosan Bunda ya. Alhamdulillah ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita pada hari ini tentang makna Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan melahirkan kasih sayang dan selalu rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami dari Pintu Cahaya menebar kejujuran, menuai kemakmuran. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini,